السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana terakhir kita telah mengambil hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu min Allah yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada yang lebih sabar selain dari Allah Azza wa Jalla ketika disakiti. Tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengar selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyandarkan Allah punya anak, tetapi Allah Azza wa Jalla tetap juga memberikan mereka kesehatan, tetap juga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka rezeki. Ini adalah sabar. Maka cocok Allah Azza wa Jalla menjelaskan salah satu namanya apa? Sabur. Sabur. Baik. Dan sudah kita sebutkan juga di antara bentuk orang mencela Allah Azza wa Jalla, yaitu mencela masa. Mencela masa bentuk dari bentuk mencela menyakiti Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'dhini ibni Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar. Anak Adam menyakiti aku, yasubbu ad-dahra, mereka mencela masa, wa ana ad-dahr, akulah masa tersebut, uqallibu al-laila wan-nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Kemudian juga poin terakhir di sini akan kita ambil, ya, wa kadzalika, di antara bentuk anak Adam menyakiti Allah Azza wa Jalla. Sudah disebutkan di antara bentuknya pertama tadi apa? Mencela masa. Di samping itu yang disebut dalam hadis itu mengatakan Allah punya anak. Mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan perempuan Allah Azza wa Jalla. Di samping itu juga apa? Ucapan orang Yahudi, yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Allah pelit. Dan yang lainnya. Baik, kemudian juga diantara bentuk mencela masa atau bentuk dari menyakiti Allah Azza wa Jalla, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Allah fi ashabi, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di, jangan kalian jadikan sahabatku sebagai sasaran kalian sepeninggalku. Sahabat dicaci, sahabat dicela, bahkan sahabat dikafirkan. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, siapa yang mencintai sahabat, kata Nabi SAW, fabihubbi ahabbahum, maka dengan kecintaanku mereka mencintai sahabat. Waman abghadahum fabibughdi abghaduhum aw abghadahum, dan barang siapa yang membenci sahabat, berarti dia otomatis mencela atau membenci siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzahum faqad adzani, siapa yang menyakiti sahabat, dia menyakiti aku, menyakiti Rasul. Wa man adzani faqad adzallah, siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adzallah yushiku an ya'khudahu, siapa yang menyakiti Allah, hampir Allah azza wa jalla siksa dia. Jadi inilah dia di antara bentuk-bentuk orang menyakiti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Dari hadis ini kita mengambil bahwasanya bentuk menyakiti Allah bi mukhalafati awamirihi, menyelisihi perintah Allah, namanya menyakiti Allah. Mukhalafati awamirihi. Apa juga wartika binahi, melaksanakan larangan Allah, ini juga menyakiti Allah. Wal israr ala dzalik, terus menerus di atas maksiat, ini juga menyakiti Allah. Apa juga wa adziyati rusuli, menyakiti para rasul. Wa ibadihi shalihin, menyakiti hamba-hamba Allah yang saleh. Bi aibihim, mencela mereka. Wa tanaqqusihim, menjelekkan mereka, meremehkan mereka. Ini semuanya bentuk-bentuk cara manusia menyakiti siapa? Allah. Tetapi Allah sabar. Maka tidak ada yang paling sabar kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 57, ini dalilnya juga para jamaah, selain hadis yang tadi, bahwasanya orang yang maksiat itu adalah orang yang menyakiti siapa? Menyakiti Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-57, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah laknat mereka dunia dan akhirat. Pertanyaan, apa arti laknat? Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah azza wajalla. Jadi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat dunia dan akhirat, dan bagi mereka azabam muhina, azab yang menghinakan. Al-Imam Ibnu Jarir menjelaskan suratul Ahzab ayat 57 ini, apa makna menyakiti Allah dan Rasulnya? Ay alladzina yu'dhuna rabbahum bima'siyatihim, Namanya menyakiti Allah itu kalau kita maksiat. Warukubihim ma hurrim alaihim. Jatuh ke dalam yang haram. Ini namanya apa? Menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ingat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sebagaimana kita sebutkan berdasarkan hadis ini bahwasanya dalil jelas nama Allah azza wa jalla apa? As-Sabur. Nama Allah apa? As-Sabur. Yang paling sabar. Sebagaimana dalam hadis, dalam hadis tentang al-asma al-husna. Baik. Dan kata-kata as-sabur ini adalah al-mubalaghah. Ini lebih dahsyat, lebih hebat dari kata sabir atau sabar. Ya. Tentu sabar Allah tidak sama dengan sabar makhluknya. Tidak sama dengan sabar makhluknya. Taib. Mana dalilnya tidak sama? Pertama hadis yang tadi. Tidak ada yang lebih sabar. Ini la nafi sudah. Ditiadakan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya sabar Allah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan sabar siapapun. Kemudian yang kedua, sabarnya Allah qudratun tammah. An qudratin tammah. Sabarnya Allah dia maha mampu membalas. Beda manusia, kadang dia sabar terpaksa. Kenapa? Enggak mampu. Ya sabar aja sudah. Kenapa enggak mampu? Tapi Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk membalas, tetapi dia yang paling sabar. Dan ini sisi menunjukkan bahwasanya sabar Allah tidak sama dengan sabar makhluknya. Kemudian perbedaan sabar Allah dengan makhluknya juga, sabar Allah Azza wa Jalla la yalhaquhu bisabrihi alam. Allah tidak akan merasakan sakit meskipun disakiti, dan dia yang paling sabar. Beda kalau kita disakiti, sakit enggak kita? Sakit. Kalau Allah Azza wa Jalla enggak kena sakit. Ya. Wala huzun. Allah Azza wa Jalla enggak kena sedih. Kalau kita disakiti, sedih enggak? Sedih. Ya. Maka kesabaran Allah Azza wa Jalla tidak ada kurangnya dari segala sisi. Qayyim. Dengan demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedatul ula, faedah yang pertama, di dalam hadis ini ada sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat apa? Sabr. Dan di antara nama Allah Azza wa Jalla apa? As-Sabr. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, sabarnya Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan sabar makhluknya dari segala sisi. Kemudian faedah yang ke berikutnya dari hadis ini, Allah Azza wa Jalla tidak menyegerakan hukuman bagi hambanya di dunia, atau tidak menyegerakan hukuman bagi ya sebagian hambanya di dunia. Allah Azza wa Jalla tidak menyegerakan hukuman bagi sebagian hambanya di dunia. Buktinya apa? Andai kata Allah Azza wa Jalla ya tidak ada sifat sabarnya, bagaimana kita? Habis kita. Tidak akan ada yang tersisa di dunia ini. Maka oleh karena itu, dari satu sisi kita sebagai orang-orang yang beriman sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak segerakan hukuman kita kalau kita maksiat. sebagaimana telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah katakan, walau yu'akhidallahu nasa bidhulmihim, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa seluruh manusia ini karena kezaliman mereka, dalam surat An-Nahl ayat 61, ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak ada yang bisa melata di muka bumi. Salah, langsung habisin. Enggak ada yang hidup di dunia. Habis semuanya. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan tangguhan sampai pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah dia faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian kita akan lanjut ke bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab wa qaulillahi taala, bab firman Allah azza wa jalla, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Kemudian wa qaulihi taala, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, kelanjutan dari bab itu. Tadi yang pertama dalam surah Al-Jin ayat 26. Kemudian berikutnya, wa inna allaha indahu ilmus sa'ah, ini dalam surah Luqman ayat 34. Kemudian berikutnya, anzalahu bi'ilmi, surah An-Nisa ayat 166. Kemudian berikutnya, wa ma tahmilu min untha wala tada'u illa bi'ilmi, surah Fatir ayat 11. Demikian juga surah Fussilat ayat 47. Kemudian yang terakhir, wa ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, ini surah Fussilat ayat 47. Baik, kita baca. Qala Yahya, al-zahiru ala kulli syai' ilman wal-batinu ala kulli syai'in ilma. Kita ambil dulu maksud dari al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan tema ini dengan membawakan beberapa ayat tentang al-ghaib. Pertama disebutkan babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, hanya Allah azza wa jalla yang mengetahui yang ghaib, tidak dinampakkan ghaib itu kepada siapapun. Maka ilmu ghaib ini merupakan khususiat Allah azza wa jalla. Karena khususiat Allah, maka masuk dalam tauhid apa? Asma, asma sifat, khususiat. Jadi ingat, khususiat, kekhususan Allah dua, rububiyah dan asma sifat. Adapun hak Allah, tauhid apa? Uluhiyah. Maka para ulama mendefinisikan apa itu tauhid. Tauhid adalah, ya, tauhid adalah ifradullah bi khasaisihi wa huquqihi, mengesakan Allah azza wa jalla dalam hak-haknya dan kekhususan-kekhususannya. Esakan dia, ya, hak Allah ibadah, berarti haknya ini hanya dia, esakan dia. Kemudian kekhususan Allah rububiyah, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Kemudian asma'us sifat, alimul ghaib, mengetahui yang ghaib, allamul ghuyub, ini khususiat. Ini tauhid apa? Asma wassifat. Jadi khususiat Allah dua, rububiyah, asma wassifat. Hak Allah satu, yaitu apa? ibadah atau tauhid uluhiyah. Baik. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menghendaki dari tema ini, yaitu menetapkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ingin menetapkan apa? Ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala-galanya. Di antara nama Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latif al-khabir. Latif, apa arti latif? Yudrikud daqiq, mengetahui yang sangat detail. Itu arti latif. Al-khabir, yudrikul khafi, mengetahui yang tersembunyi. Ilmu Allah habis semuanya, diketahui semuanya. Yang tersembunyi diketahui, yang detail, yang teliti, yang sekecil apapun diketahui. Baik. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab qawlillahi ta'ala alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui yang ghaib. Ghaib itu tidak dinampakkan kepada siapapun. Maka ayat ini disebut oleh Imam Al-Bukhari di dalamnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya bahwasanya dia mengetahui ghaib. Dan ghaib itu tidak diberikan kepada siapapun. Maka kalau ini menunjukkan hanya Allah Azza wa Jalla mengetahui yang ghaib, berarti selain Allah tahu ghaib apa tidak? Tidak tahu. Berarti dari sini kita mengetahui bagaimana kebohongannya orang-orang yang mengaku dirinya tahu ghaib. Paranormal, ya, tukang tenung dan semisalnya, yang mau baca apa, telapak tangan kah, atau nanti masuk ilmu pinsui kah? Kalau ada di sini baru rezekinya bagus katanya. Kalau ada di sini kurang bagus. Nah ini sedang ini mana? Ya. Jadi berdasarkan ayat ini dalil bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Al-madi yang sudah lalu, wal-mustaqbal yang akan, wal-hal yang sekarang. Dan pada ayat yang pertama dalam surat Al-Jin itu, fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha min rasul, dikecualikan para rasul. Tetapi ingat, yang diberitakan kepada rasul itu tidak semuanya, dan itu diberitakan kepada rasul dari jalan wahyu, dan itu sebagai apa? Mukjizat dan tanda kejujuran dan kebenaran nabi tersebut. Jadi tidak sama dengan al-munajjim, para ahli ya perbintangan, bukan alamut tasir, bukan berjalannya bintang, tetapi membaca kejadian melalui bintang. Tidak sama. Karena ilmu yang seperti ini bagian dari sihir. Adapun para anbiya mengetahui berdasarkan wahyu. Kalau tidak ada wahyu, nabi enggak tahu. Nah, mana buktinya? Sangat banyak. Waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Nah, andai kata nabi tahu yang gaib bagaimana? Enggak perlu turun ayat kan? Ya, enggak perlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengila istrinya beberapa hari. Enggak perlu. Andai kata Nabi SAW tahu yang gaib, Nabi SAW juga tidak perlu untuk memerintahkan para sahabat mencari kalung Aisyah sampai turun ayat tayamum. Gara-gara apa? Kehabisan air. Dan banyak lagi, sebagaimana juga yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniyassu. Andai kata aku mengetahui yang gaib, ya, niscaya aku akan banyak berbuat baik dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Walau kuntu a'lamul ghaib, ya, lastakthartu minal khair. Wama massaniyassu, aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 188. Jadi para rasul pengetahuan gaibnya terbatas, hanya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa makna dari gaib? Alimul gaib. Hanya Allah mengetahui yang gaib. Al-gaib idza satara 'anil 'ain. Apabila tertutup dari mata, maka itu dikatakan apa? Gaib. Dan gaib ini ya disebutkan oleh Al-Hulaimi rahimahullahu taala, maknahu adalah 'alimul gaib annahu yudrikul asya' 'ala ma hiya 'alaih. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya sesuai dengan bentuk aslinya, sesuai dengan hakikat aslinya. Dan tentu tidak ada yang ilmunya seperti itu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Hatta ilmu manusia sekarang ilmunya masih banyak perkiraan. Buktinya apa? Begitu ditemukan ini, tahun depan mungkin ada lagi yang akan mengoreksi, nah begitu? Ada ilmu manusia. Ilmu Allah Azza wa Jalla ya, yudrikul asya ala haqiqati, mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Bagaimana tidak diketahui Dia penciptanya? Maka ini khususiat yang ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Ini dia dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah Azza wa Jalla tentang waktu tibanya kiamat. Maka oleh karena itu telah disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, mafatihul ghaib khamsun. Kunci ghaib itu ada lima. Yaitu yang terdapat di dalam ayat ini. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-34, Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaith. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kiamat. Satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaiz, menurunkan hujan, hanya Allah tahu. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui yang ada di dalam rahim. Dokter tahu tapi pakai alat. Itu pun kapan? Setelah sekian bulan. Itu pun kadang-kadang bisa apa? Bisa salah. Baik. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Rencana ada. Oh, besok mau apa? Rencana besok mau ke pasar. Rencana. Tapi jadi enggak? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan jiwa ini tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ini disebut oleh sahabat, mafatihul ghaib khamsun. Kunci ghaib itu lima. Inilah dia dalam ayat surah Luqman ayat yang ke-34. Kemudian ayat berikutnya, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa 166, anzalahu bi'ilmi, ay anzal al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an, yang mana di dalam Al-Qur'an itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu Allah tertuang di dalam Al-Qur'an. Tertuang di dalam apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini ay fihi ilmuhu alladhi arada an yutli al-ibada alayh. Di dalam Al-Qur'an ada ilmu Allah yang ingin diperlihatkan, disampaikan kepada hamba-hambanya. Minal bayyinat, berupa bayyinat, bukti-bukti, wal huda, petunjuk, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah, ya, dan yang lainnya. Ini terdapat di dalam apa? Al-Qur'an. Kemudian dalil berikutnya di dalam surah Fatir ayat 11, wa ma tahmilu min untha wala tada'u illa bi'ilmih. Kesempurnaan ayat ini, wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kalian dari tanah. Siapa dari tanah? Adam. Adam. Thumma min nutfah. Kemudian selanjutnya dari tetes mani. Thumma ja'alakum azwaja. Kemudian Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min untha wala tada illa bi'ilmi. Apa yang dikandung oleh seorang wanita, apa yang dilahirkan oleh seorang wanita, itu semuanya berdasarkan ilmunya siapa? Ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yanqusu min umrihi illa fi kitab. Yang panjang umur, yang pendek umur, semuanya ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Inna dzalika 'ala Allahi yasira. Semuanya itu di sisi Allah sangat gampang dan sangat mudah. Maka ayat ini memberitakan bahwasanya Allah memulai penciptaan moyang kita, bapak kita Adam, dari mana? Tanah. Sebagaimana disebut dalam hadis, Allah menciptakan Adam itu dari tanah hitam, dari tanah merah, kemudian dari tanah apa? Ahmar. Afwan, ada putih, ada hitam, kemudian juga ada merahnya, kemudian juga disebutkan ada warna akhdar, ada warna hijaunya. Nah, bangsa Eropa, ya, disebut mereka ini adalah, ya, oleh para ulama sejarah kita, mereka ini dikatakan Rum, ya, bangsa apa? Romawi. Dan mereka terlahir dari pernikahan putih dengan hitam. Sehingga terkesan kulit mereka bagaimana? Ya. Ada putihnya, ada hitam-hitamnya. Sehingga sering disebut apa? Bule katanya. Warnanya. Ya. Maka lihat kulit mereka. Sebagaimana disebut oleh para ulama sejarah. Inilah dia diantara bentuk kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, Adam alaihi salatu wassalam asalnya min turab. Adapun keturunannya min nutfah, min ma'in mahin, dari air yang hina. Dijadikan pasangan, berpasang-pasang, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu Allah beritakan, hanya Allah yang mengetahui taur, atwar. Ya, fase-fase penciptaan makhluk ini. Tidak ada yang tersisa bagi Allah Azza wa Jalla. Maka lihat di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Ya, inna ahadakum aw wa huwa hadatsani as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya 40 hari menjadi apa? Tetes mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi apa? Darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal apa? Daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Lalu dikirimkan malaikat. Nah, bayangkan para hadirin. Ya. Dokter sekarang menemukan itulah pasiennya. Nabi Muhammad belum ada zaman mikroskop sudah tahu. Kenapa? Yang memberitakan dia Al-Latiful Khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal Latif khabir. Latif mengetahui apa yang detail. Khabir mengetahui yang sembunyi. Nah, Zaman mikroskop enggak ada, Nabi tahu fasenya 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kemudian muncul ayat firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang ya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Hamluhu di kandung. Wa fisaluhu disapih berapa bulan? 30 bulan. 30 syahr. Para ulama kita mengatakan apa dari ayat ini, bahwasanya aqallul hamal, hamil paling kurang berapa? 6 bulan. Dari mana 6 bulan? Nyusui berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. 30 kurangnya 24. 6. Berarti apa? Minimal hamil 6 bulan. Sesuatu yang pasti dalil itu para jemaah. Penelitian manusia kurang pasti. Kenapa? Makanya sebabnya manusia siap menerima kritik. Ya, sampai sini ya penelitian saya, sekiranya ada yang berikan masukan, siap diterima. Adapun ilmu Allah Azza wa Jalla itu sudah. Dan tentu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak bisa kita akan meliputi ilmu Allah Azza wa Jalla kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Apa yang Allah berikan kalian dari ilmu ini hanya secuil. Sedikit sekali para jemaah. Maka tidak pantas untuk kita apa? Sombong. Baik. Kemudian ayat yang terakhir. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat 47, "Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah." Kepada Allah Azza wa Jalla dikembalikan ilmu tentang kiamat. Berarti apa? Hanya Allah mukhtas yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Al-Imam Ibn Jarir menjelaskan ayat ini, "Innallaha yaruddul 'alimun bihi ilma as-sa'ah fa innahu la ya'lam qiyamaha ghairuh." Ilallah, kepada Allah dikembalikan ilmu tentang kiamat ini. Tidak ada satupun tahu kapan. Loh, bukankah hari Jumat? Betul hari Jumat, tapi Jumat kapan? Tidak ada yang tahu. Maka bagaimana lagi yang tidak ada takutnya kepada Allah Azza wa Jalla meramal kiamat? Tinggal berapa tahun lagi katanya umurnya? Tidak sampai 1500 tahun. Ya. Kemudian juga membawakan dalil bahwasanya nanti negeri Arab akan dipimpin oleh seorang raja, namanya nama apa? Binatang. Setelah dicek raja, ternyata ini hadisnya Syiah. Ya, hadisnya Syiah. Jadi ini maksud dengan nama binatang itu Raja Fahad. Karena Fahad itu apa sih? Singa. Hadis Syiah batil. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ya, kadang sebagai orang terlalu tajarrub, terlalu berani. Ya. Dan anehnya manusia sekarang heran dengan keberanian seperti itu. Padahal ini Allah Azza wa Jalla mengatakan inna Allah indahu ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu kiamat. Kita enggak bisa apa-apa. Maka lihat, ya, Jibril aja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ya, akhbirni anis sa'ah, kasih tahu ku tentang kiamat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti apa? Sapih. Sama-sama enggak? Enggak tahu. Oh, kalau gitu kasih tahu aku tandanya. Akhbirni an amarat, ya. Kasih tahu ku tanda-tandanya. Qala anta lidal amatu rabbataha. Budak-budak melahirkan. Nah, ini baru lancar keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Ada ilmunya. Tapi kapan dia enggak tahu. Ya. Loh, bukankah Imam Suyuti dan yang lainnya telah menjelaskan bahwasanya perumpamaan umat Nabi Muhammad dengan umur umat Nabi sebelumnya seperti antara salat asar sampai maghrib, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak akan lebih dari 1500. Ini namanya haditsul amsal. Hadis perumpamaan. Hadis perumpamaan itu tidak bisa untuk menetapkan berapa jumlahnya, enggak bisa. Ya, tidak bisa para jemaah. Ini perlu diperhatikan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu kapan kiamat tersebut. Yang sekarang, yang penting sekarang, siap enggak? Karena lihat, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan nasihat kepada sahabatnya, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Nah, aneh. Zaman lain ini. Zaman dulu, zamannya Rasul, sahabat bertanya. Nabi tidak hiraukan dia. Kedua tidak dihiraukan, ketiga tidak dihiraukan. Begitu keempat, aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? "Saya Rasulullah, madza a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan? Apa persiapanmu? Dari sini para ulama kita mengambil bahwasanya kalau orang bertanya tentang sesuatu, ya, ya akibatnya sesuatu itu akan menyibukkan dan yang lainnya, maka apa? Arahkan dia kepada lebih bermanfaat. Jadi enggak bisa semua pertanyaan dijawab, ya. Nah, ini loh para jamaah. Ya, mata sa'ah, kapan kiamat? Kan gampang saja Nabi mengatakan apa? Hanya di sisi Allah ilmunya, tetapi Nabi bawa dia kepada lebih bermanfaat untuk dia. Ya, kapan kiamat ya Rasulullah? Apa yang kamu siapkan? Mada adatlah. Baik. Maka dalam ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bukti nyata thubut sifatul ilmillah. Allah Azza wa Jalla Maha Alim, Maha Tahu. Kalau pada bab sebelumnya sabur, Maha Sabar. Sekarang ini apa? Maha Alim, Maha mengetahui. Baik. Jadi Al-Imam Al-Bukhari membawakan tema ini maksudnya apa? Membawakan ayat-ayat ini menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sekaligus membantah yang mengingkarinya dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Yaitu yang meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Yahya. Yahya ini maksud adalah Ibn Ziyad Al-Farrah. Ya. Ibnu Hajar mengucapkan demikian. Dikatakan di sini Yahya, ya, Ibn Ziyad Ibn Abdullah. Yahya Ibn Ziyad Ibn Abdullah Ibn Marwan Ad-Dailami. Ini adalah imam bahasa Arab loh para jemaah. Ya, Al-Farrah. Beliau wafat tahun 207 Hijriah. Apa kata Yahya? Apa makna alimul ghaib? Dan yang terkandung di dalam semua ayat ini, Yahya berkata, "Al-zahiru ala kulli syai'in ilma." Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-gala yang nyata. "Wal batin ala kulli syai'in ilma." Ilmu Allah meliputi segala-gala yang tersembunyi. Hah, ada yang tersembunyi berarti? Tidak ada. Yang nyata diketahui. Semua yang tersembunyi diketahui. Wahuwal latif al-khabir. Dan inilah dia kebiasaannya para ulama salaf, para hadirin. Selalu membawakan ya penafsiran sesuatu itu menggunakan ahlinya. Ahli bahasa ini. Itu Yahya Ibn Ziyad, Ibn Abdullah, Ibn Marwan Ad-Dailami yang terkenal dengan Al-Farra, Imamul Arabiyah. Ya, dibawakan di sini qad kana min adati salaf annahum yufassiruna syai'. Yang mana kebiasaannya para ulama salaf itu menafsirkan sesuatu, ya, membawakan sebagian maknanya dan dibawakan dari para ahlinya. Maka dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, apa makna dari alimul ghaib? Ya, apa maknanya? Al-zahir ala kulli syait. Apa yang nampak ini diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wal batin ala kulli syai'in ilman. Yang tersembunyi pun diketahui semuanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia bagaimana hebatnya ilmu Allah tabaraka wa taala. Di samping itu sebagaimana penjelasan para ulama kita, ya, ilmu Allah azza wa jalla la yasbiquhu jahlun wa la yalhaquhu nisyanun. Ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Dan tentu apa yang dibawakan oleh Al-Farra ini ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Nabi berdoa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', engkau al akhir, yang terakhir, tidak ada lagi sesudahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', engkaulah yang zahir, yang nampak, yang nyata, tidak ada di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', maknanya ya, engkaulah al-batin. Al-batin mengetahui segala yang tersembunyi, yang tidak ada sehebat pengetahuan siapa? Pengetahuan Allah. Allah mengetahui yang nyata, tidak ada sehebat pengetahuan siapa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling hebat ilmunya, segala-galanya. Inilah dia tentang sifat ilmu Allah tabaraka wa taala. Kemudian dibawakan hadis. Lalu Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsana Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illa Allah, la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah, wa la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, wa la ya'lamu mata ya'ti al-matar ahadun illa Allah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah, wa la ya'lamu mata taqumu as-sa'ah illa Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, kami telah diceritakan oleh Muhammad bin Yusuf, kami telah diceritakan oleh Sufyan dari Afwan, kami telah diceritakan oleh Khalid bin Makhlad, kami telah diceritakan oleh Sulaiman bin Bilal, kami telah diceritakan oleh Abdullah bin Dinar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci gaib itu ada berapa? 5. Kunci-kunci gaib ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam perut seorang wanita, yang dikandung oleh seorang wanita, kecuali siapa yang mengetahui? Allah Azza wa Jalla. Wa la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui yang besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'lamu mata ya'ti al-matar ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali siapa? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Tidak ada jiwa manapun yang mengetahui di negeri mana dia akan meninggal kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengetahui mata taqumus sa'ah, kapan kiamat terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, perawi kita dari sahabat siapa? Ibnu Umar. Abu Abdurrahman. Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab Ibnu Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Ibunya Zainab bintu Maz'un Al-Jumahiyah. Beliau lahir tahun 3 minal bi'tsah an-nabawiyah, tahun ketiga. Begitu Nabi hijrah berarti umurnya berapa tahun? 10 tahun. Karena Nabi di Mekah berapa tahun? 13. Jadi setelah 3 tahun Nabi diutus menjadi Nabi Rasul, lahirlah siapa? Abdullah Ibnu Umar. Dan dia ikut hijrah ke Madinah ketika berumur 10 tahun. Di musim yang susah seperti itu. Peperangan pertama diikuti oleh Ibnu Umar adalah Perang Khandaq. Nama lain Perang Khandaq apa? Perang Ahzab. Nama lain perang Khandaq adalah perang Ahzab. Khandaknya tempatnya parit dibuat, Ahzabnya tentara sekutu. Yang mana Yahudi Madinah meminta bantuan dari kafir Quraisy dan konco-konconya untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk tokoh sahabat. Dan termasuk juga minal muktsirin, di antara yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal orang yang zuhud terhadap dunia dan sangat ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat ittiba beliau ini. Wa tatabbu'u athar, bahkan beliau ini saking ittibanya, dia cari di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati, dia cari. Bahkan ketika berhaji, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberhentikan untanya, dia berhentikan untanya di sana. Bahkan di mana tempat Nabi buang hajat, dia buang hajat di sana. Saking ittibanya siapa? Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memiliki hadis di dalam Bukhari Muslim, jumlah hadisnya adalah 280 hadis. Ya, yang ada di dalam riwayat Bukhari Muslim ibnu Umar, jumlah hadisnya berapa? 280 hadis. Dan beliau wafat tahun 73 wafatnya di Makkah. Wafatnya di Makkah. Umurnya adalah 87 tahun radhiyallahu anhu arda. Umurnya 87 tahun. Baik, saya kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini para hadirin rahmatullah azza wajalla. Mudah-mudahan banyak faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah doa masuk WC diawali dengan basmalah sudah cukup sebagai doa sebelum wudu dalam WC? Kita katakan beda doa basmalah wudu dengan doa basmalah masuk WC. Karena basmalah masuk WC itu sebagai penutup aurat kita dari jin. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi bersabda, sitru ma baina aurat bani Adam wal jin zikrullah. Penutup antara aurat anak Adam dengan jin itu adalah zikrullah. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita pakai karpet yang bergambar makhluk bernyawa dengan cara dibalik, bagian gambar dibawahi menyentuh lantai? Tidak, tetap tidak boleh. Tapi kalau untuk diinjak boleh. Untuk dihinakan boleh, tapi untuk dijadikan sebagai tempat sujud enggak boleh. Lihat Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Ketika ada gambar bernyawa di tempat di karpetnya atau di sujadahnya, Nabi sallallahu alaihi wasalam marah dia. Dan dia perintahkan kepada istrinya, "Idhhab ya bihadhil ambijiyah ila Abi Jahl. Waqtini bi ambijaniyatihi." Bawalah karpetnya ini, sujadahnya Abu Jahab ini, ya, kasih dia ini, berikan aku karpetnya dia atau sujadahnya dia. Kenapa? Tidak ada makhluk atau tidak ada gambarnya. Allah Ta'ala ala wa'ala. Saya kira demikian pengajian kita. Sudah satu jam para hadirin. Nanti malam kita lanjutkan dalam kitab Idhahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi talaqqil ilm wa fahmihi wal amil bihi wa da'wati ilaih. Ingatkan bagi yang lain untuk terus hadir. Demikian juga kajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.